indahnya periku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Ya seakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Oh, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya aku bersamamu untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh, oh. Semua hanya ada dalam mimpiku, hanya ada dalam anganku, ku lewati itu. Ya seakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikirku salah mengertimu. Ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya aku bersamamu untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir.